Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengisi waktu sedikit kita mudzakarah, karena masing-masing antum mengetahui, wa illa hadha min babi tadhkir, fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Dari sekian amalan saleh, ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, bahkan dia termasuk amalan saleh yang sangat besar nilainya di sisi Rabbul Alamin, adalah birrul walidain, bakti dan ihsan, kebaikan seorang anak kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Allah menyebutkan itu setelah perintah ibadah kepadanya, menunjukkan besarnya arti dan nilai birrul walidain. Setelah ibadatullah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada kalian, Rabb kalian, agar kalian tidak ibadah kecuali kepadanya. Allah wajibkan pula kepada kalian untuk berbuat ihsan, segala perbuatan baik, bakti kepada kedua orang tua kalian. Birrul walidain merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, sangat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika ditanya oleh seseorang yang baru membunuh seseorang karena cemburu, dia lamar perempuan ditolak, ternyata dilamar orang lain diterima oleh perempuan itu, karena emosi dan ini dibunuhnya wanita tersebut. Dan kita tahu qatlun nafs bighairi haq, dosa yang sangat besar yang Allah ancam dengan jahannam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan seterusnya. Al-Muhim, ini orang ingin bertobat. Kata Ibnu Abbas, kamu masih punya ibu. Kata dia, tidak, ini ibunya sudah meninggal. Kata Ibnu Abbas, banyak-banyak kalau begitu kamu istighfar, bertobat kepada Allah, beramal saleh. Al-Muhim, setelah orang itu pergi, ditanya Ibnu Abbas oleh Atha rahimahullah, kenapa engkau tanya tentang ibunya, masih hidup atau tidak? Kata Ibnu Abbas, inni la a'lamu amalan yuqarribu ilallah atau ahabbu ilaihi min birril walidah. Karena aku tidak tahu ada amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah. Tidak aku ketahui amalan soleh yang sangat mendekatkan seorang hamba kepada Allah dari birrul walidah, bakti kepada seorang ibu. Artinya amalan itu sangat mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya. Diharapkan dengan itu terampuni dosa-dosanya. Dan ketika Rasulullah SAW bahkan ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, hadits Ibn Mas'ud, amalan apa yang paling dicintai Allah? Qala shalah ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala thumma ay, qultu thumma ay, apalagi setelah itu? Qala albirrul walidain, bakti kepada orang tua. Qultu thumma ay, qala jihad fi sabilillah. Al hadits ma'ruf. Kalau itu birrul walidain, maka di lain sisi uququl walidain pula, kedurhakaan kepada orang tua membuat kesal dan jengkel mereka, juga dosa besar yang sangat besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau aku tunjukkan pada kalian dosa besar yang paling besar? Qalal isyraku billah wa uququl walidain, syirik kepada Allah, tentu itu dosa yang tidak akan Allah ampuni, nasallallahu alafiyah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tuamu. Segala bentuk uquq, kedurhakaan, disebutkan dari Abdullah bin Amr, qala buka'ul walidain minal uquq, kamu membuat menangis kedua orang tuamu itu sudah teranggap uquq, kedurhakaan. Sudah durhaka anak yang membuat orang tuanya menangis. Menangis tentunya karena kesal kepadanya, sakit hati karena ulah sikap atau tutur katanya. Hadza minal uquq. Kalau itu sudah teranggap uquq, apalagi yang lebih dari itu. Wa ridhor rab fi ridhol walid, wa sukhtur rab fi sukhtil walid. Ibnu Umar pula sebutkan, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tuamu, murka Allah ada pada murka kedua orang tuamu. Di dalam Quranul Karim, Allah menyebutkan perintah bakti kepada orang tua justru terlebih ketika mereka menginjak usia tua. Tentu ketika mereka lebih tua, lebih ini, lebih membutuhkan perhatian dan bakti anak kepada mereka. Indal kibar, Allah sebutkan kepada mukminin, waghfidh lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Waghfidh lahuma, tundukkan untuk kedua orang tuamu sayap kerendahan, dzul, dan itu dari rahmat kepada mereka. arti menundukkan sayap dzul minar rahmah, alla tamtani' min syai'in ahabbahu, jangan kamu tolak segala yang mereka senangi, kedua orang tuamu, apapun yang mereka mau, tentunya selama itu bukan haram, bukan maksiat, perkara-perkara duniawi yang membuat mereka senang, yang mereka cintai, jangan kamu mengelak atau menghindar darinya, berikan demi kesenangan dan kebahagiaan mereka. Tundukkan sayap dzul minar rahmah, wakhfid lahuma janahadz dzul minar rahmah. Di dalam sunnah pun banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, bir kepada orang tua, dan melarang dari segala bentuk uquq, kedurhakaan. Dan seperti lafadznya bir, birrul walidain, lafadz ini ulama sebutkan selalu dalam bahasa menunjukkan makna yang luas atau banyak atau besar seputar itu. Makanya daratan dalam bahasa Arab disebut al-bar. Kenapa? Karena dia luas. Lautan pasir, gurun pasir yang sejauh mata memandang pasir disebut barari, karena luasnya. Begitu pula lafadz ini disebut al-bir, karena bentuknya banyak, luas. Segala tutur kata, segala sikap, amalan kepada kedua orang tuamu, orang tua kita semua, yang membuat mereka senang, bentuknya banyak. Birrul walidain, selama itu membuat mereka bahagia. Kuduah kita setelah Rasulullah SAW, panutan setiap muslim dari para ulama salaf, sahabat, tabi'in, a'immah rahimahumullah, athar-athar dari mereka banyak diriwayatkan bagaimana bakti mereka kepada orang tuanya, atau sejauh apa arti birrul walidain di mata mereka rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah. Mereka bukan hanya orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, mereka bukan hanya orang-orang yang keras terhadap ahlul bid'ah, na'am, ahlul ahwa, mereka tegas. Mereka bukan hanya orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya, tekun dalam, tetapi di sisi birrul walidain juga luar biasa. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, di riwayat Bukhari, ketika Bukhari di dalam Adabul Mufrad, seseorang dari Yaman sambil menggendong ibunya di punggungnya, digendong, diajak tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah itu dia tanya kepada Ibnu Umar, ketika ketemu Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, menurutmu dengan ini apakah aku telah melakukan baktiku kepada ibuku, kepada orang tuaku, yang sudah teranggap impas Apa sudah teranggap sama? Telah aku balas segala kebaikan ibuku ini kepadaku. Karena semenjak kecil dia dibesarkan ibunya, di tarbiyah dan lain sebagainya. Kata Ibnu Umar, la wala bizafratin wahidah. Tidak, bahkan tidak dengan sekali nafas ibumu ketika melahirkanmu. Kamu tahu seorang ibu ketika melahirkan dengan sekali, tiap kali dia mau ngeluarkan bayinya, dia bernafas dengan susah payah. Sekali nafasnya itu pun belum terbayar, belum seimbang dengan perbuatanmu. Menggendong ibumu, kamu ajak tawaf, apalagi belum kebaikan-kebaikan ibumu yang lainnya. Sekali nafasnya ketika beliau melahirkanmu tidak akan bisa ditandingi oleh bakti si anak, kebaikan dan jasa orang tua kepada anaknya. Di zuhud Imam Ahmad disebutkan oleh Hafsah bintu Sirin rahimahullah bahwa saudaranya Imam Muhammad ibnu Sirin jika berbicara kepada ibunya tidak bisa dengan seluruh lisannya, artinya tidak sebebas kayak layaknya kamu kepada temanmu. Enggak bisa, jangan nanti saja anu ini. Ibnu Sirin kalau di depan ibunya enggak bisa dengan seluruh lisannya, artinya ditahan, suaranya pun rendah, dipilih kata-kata yang terbaik ketika berbicara kepada ibunya. Tidak sebebas itu ketika beliau berbicara, karena wibawa sang ibu dan bakti sang anak kepada ibunya. Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri bahwa Imam Ali ibnu Husain yang digelari Zainul Abidin rahimahullah, cucu Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain dikenal sangat bakti kepada orang tuanya, ibunya terutama. Dikenal dan diketahui begitu besar bakti beliau kepada ibunya. Sampai suatu ketika beliau ditanya, wahai Ali bin Husain, yang kami tahu, yang kami dengar, Anda ini orang yang sangat bakti kepada ibu Anda. Tapi mengapa enggak pernah kami dapati Anda ikut makan bersama ibu Anda? Layaknya anak misalnya makan bareng sama orang tuanya, bersama ibunya. Kenapa kami enggak pernah tahu kamu makan bersama ibumu bareng? Makan bersama. Kata jawab Imam Ali bin Husain, sengaja aku lakukan itu, aku khawatir pandangan ibuku menuju kepada suatu makanan, kemudian terburu aku ambil makanan itu dan aku khawatir itu termasuk durhaka kepadanya. Ya, ini misalnya makanan di meja, kalau kamu makan sama ibumu, orang tuamu, ada tempe misalnya, ada ikan goreng, ada sate, mungkin pandangan ibumu melihat ikan itu, ingin baru melihat matanya ke situ, tapi tanganmu sudah terburu mengambil ikan itu, karena kamu belum tahu, gak ngerti kalau ibumu ingin itu, tapi mata beliau sudah ke situ, sudah ada keinginan, walaupun belum mengambil, terdahului oleh tanganmu. Kata Ali bin Husain, aku khawatir itu sudah termasuk kedurhakaan. Karenanya beliau memilih untuk menghindar tidak berani makan sama ibunya. Sejauh itu bakti mereka kepada orang tuanya, a'immah. Tidak heran mereka orang yang diridhoi oleh Allah. Seperti Ibnu Umar katakan, ridhor rab fi ridhol walid. Keridhoan Allah pada keridhoan orang tuamu. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jauzi di Birrul Walidain, seseorang tanya kepada Ibnu Umar, ketika ibunya sudah tua sekali, sehingga ketika buang hajat, BAB mungkin atau kencing, dia pun yang istinjakan ibunya, dia yang membantu membersihkan ini itu. Orang sudah tua, gak mampu untuk menyelesaikan hajatnya sendiri. Tetapi si anak berkata, aku lakukan itu dengan memalingkan wajahku. Ini mungkin karena bau, mungkin, atau entah apa, yang jelas dia lakukan itu dengan memalingkan wajahnya. Ini kalau ibunya di sini, dia sambil dia bersihkan, dia istinjai. Dia sudah berbakti, dan itu luar biasa. Sudah dia bantu hajatnya, diistinjai, dibersihkan. Cuman tadi mungkin karena bau atau apa, dia sambil melengoskan wajahnya dari sang ibu. Dia tanya hal itu kepada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu dia tanyakan kepada Ibnu Umar, hal addait haqqaha? Menurutmu aku sudah cukup menunaikan hak beliau sebagai seorang ibu? Sudahkah aku teranggap berbakti kepada beliau dengan perbuatan semacam itu? Kata Ibnu Umar, la, belum. Kata orang ini, wahai Ibnu Umar, hamaltuha ala dhahri. Bagaimana engkau katakan aku belum cukup berbakti kepadanya? Kalau perlu, kadang aku menggendong ibuku di punggungku, digendong, diajak jalan-jalan, karena sudah gak kuat ibunya. Disenangkan, diajak supaya ngelihat sana kemari, digendong ibunya. Layaknya orang tua ketika menggendong bayinya dibawa keluar rumah. Gantian sekarang si anak, ketika orang tuanya yang tua dan dia gendong ibunya. Bukan hanya itu, ketika dia istinja, buang hajat, dia bantu, dia bersihkan, dia ini. Kata Ibnu Umar, innaha kanat tasna'u dhalik hiya tatamanna baqa'ak. Bedanya, kenapa tidak sama? Kalau ibumu melakukan semua itu dulu ketika kamu bayi, berharap kamu hidup, berharap kamu tumbuh kembang besar, semakin sehat. Gak ada ibu yang merasa jijik dengan anaknya. Pernah kamu lihat? Ibumu, mungkin kamu punya adik, ya, adikmu masih bayi, masih ini. Ada pernah umikmu ngelihat membersihkan sambil gak ngelihat bayinya? Gak ada. Bau, kotor, ini dia hadapi dengan penuh cinta sayang. Dan plus berharap anak ini supaya sehat, tambah besar, tambah sehat. Wa anta tatamanna mautaha. Sementara kamu melakukan semua ini berharap ibumu cepat mati supaya tidak menjadi beban berkepanjangan bagimu. Si anak capek, si anak merasa ini beban dan sulit bagi dirinya, maka jauh berbeda. Makanya tidak akan bisa kamu bayar segala kebaikan orang tuamu kepada dirimu. Diriwayatkan pula bahwa Hajar Ibnul Adbar rahimahullah dalam Bir Wasilah, beliau rahimahullah setiap kali ibunya mau istirahat selalu beliau periksa tempat tidurnya. Nah, ini kalau sekarang misalnya kasur tempat tidur diperiksa, jangan ada kotoran atau debu atau pasir atau apalah, karena akan mengganggu kenyamanan sang ibu. Bukan hanya itu, Al-Hajar Ibnul Adbar rahimahullah bahkan meniduri tempat tidur tersebut, dicek, dipastikan enak atau tidak, empuk atau enggak dan lain sebagainya, bersih, sudah dipastikan nyaman dan enak, baru ibunya dipersilahkan untuk tidur di situ setiap hari sebelum ibunya yang sudah tua istirahat di situ. Haula a'immah, qudwah, toladan bagi kita dalam bakti mereka kepada orang tuanya. Bahkan Sufyan ibnu Uyainah imam rahimahullah disebutkan ketika pulang dari safar masuk rumah, beliau tentunya antum tahulah masing-masing kita, orang safar kan capek, pinginnya cepat-cepat istirahat, kepingin duduk istirahat, minum atau apa. Masuk rumah didapati sang ibu masih dalam keadaan sholat, berdiri. Maka beliau memilih untuk tetap berdiri, tidak mau duduk, padahal capek safar. Apalagi di masa itu ya, orang kalau punya sedikit kekayaan ya paling-paling himar atau onta kendaraannya. Kalau fakir dan miskin ya jalan kaki. Rahmatullah alaihim. Nggak mau duduk karena ibunya berdiri, khawatir itu qillatul adab. Padahal ya karena sangat menjaganya. Kif aku seorang anak duduk sementara ibuku berdiri. Khawatir itu uku, durhaka. Ibunya berdiri sholat, masa anaknya duduk. Sehingga beliau memilih untuk tetap berdiri, nunggu ibunya selesai sholat. Disebutkan ibunya tahu bahwa anaknya ini melakukan itu karena baktinya dan hormatnya kepada ibunya, disengaja oleh ibunya diperpanjang sholatnya, diperbanyak bacaan-bacaannya sehingga lebih lama berdirinya. Sengaja dilakukan itu oleh ibunya untuk lebih banyak pahala didapati oleh anaknya rahimahumullah. Demikian contoh bakti, birrul walidain, ihsan dari para a'immah, toladan kita. Disebutkan pula dalam riwayat bahwa sebagian dari mereka, dari a'immatus salaf, seperti Umar ibnu Dzar rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang bakti anaknya yang telah meninggal, kif bakti anakmu kepadamu, kata beliau, kalau itu di siang hari, selalu anakku berjalan di belakangku, mimbab ihtiram, bapaknya yang di depan, anaknya di belakang. Tapi kalau di malam hari, selalu anakku di depanku, mimbabil ri'ayah wal hifdz, karena malam seringnya mungkin ada kejahatan, ada apa-apa, dia yang pertama bisa menghadang itu, menyelamatkan bapaknya, jaga-jaga. Kata Umar ibnu Dzar, dan tidak pernah selama hidupnya anakku naik ke atap rumah sementara aku ada di bawah, mimbab ihtiram wa ta'addub. Padahal ya itu bukan durhaka, tapi begitulah mereka sangat menjaganya, khawatir itu qillatul adab. Padahal fiin, gak berani sang anak naik ke atas, mungkin betulkan atapnya bocor atau apa, sementara ada orang tuanya di bawah. Kif anaknya di atas, orang tuanya di bawah, gak berani sang anak. Sampai setingkat itu bakti mereka kepada orang tuanya. Serupa dengan itu disebutkan oleh Tortusi rahimahullah, Talq ibnu Habib, yang selalu, yakni didapati sering mencium kening ibunya, Imam Talq ibnu Habib, dan tidak pernah selama hidupnya, tidak pernah didapati naik di atap rumahnya sementara ibunya ada di bawah, karena takut itu qillatul adab tadi, khawatir itu kedurhakaan kepada orang tuanya. Orang Jawa bilang kudu, anak di atas ke orang tuanya di bawah, jauh pandangan mereka terkait uquq. A'immah yang lain begitu sangat bakti mereka kepada ibu mereka, seperti Imam Ibnu Al-Hanafiyah rahimahullah. Kata Ibnu Al-Jauzi, disebutkan beliau sering membersihkan rambut ibunya, disisiri, kemudian kadang beliau pacari, kasih daun pacar supaya tertutupi ubannya jadi merah, lebih indah, dan beliau ciumi kepala ibunya rahimahullah. Dan yang semacam itu banyak dicontohkan dari para a'immatus salaf rahimahullahu ta'ala. Hafsah bintu Sirin rahimahullah menyebutkan Hudzail anaknya, itu baktinya kepadaku sampai pada tingkatan beliau kalau ambil kayu, kayu bakar, beliau potong-potongi di musim panas untuk kemudian dibakar di musim dingin sebagai penghangat. Sengaja beliau lakukan itu agar tidak banyak asap keluar, karena akan mengganggu orang tuanya. Karena ketika kayu basah, masih basah, akan lebih banyak asap keluar darinya. Tapi ketika semakin kering, semakin kering, kalaupun ada asap sedikit, khawatir mengganggu ibunya. Kayu untuk musim dingin sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ketika musim panas. Hudzail, anak dari Hafsah bintu Sirin, beliau pula mengambil susu dari ontanya, di pagi hari, untuk kemudian segera diberikan kepada ibunya. Kata Hudzail, susu terbaik ketika itu fresh, ini baru diperas, tidak bermalam susu itu, tidak nginep. Segera diberikan kepada ibunya. Rahimahullahu ta'ala. Itu beberapa contoh bagaimana bakti para a'immah salaf kepada ibu mereka, kepada orang tua mereka, karena mereka tahu besarnya arti daripada birrul walidain yang menjadi kewajiban seorang anak. Paling tidaknya kita yang masih terlalu jauh dari mereka berusaha mencontoh, bertauladan kepada mereka, sebagaimana disebutkan, watashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Berusahalah meniru mereka, berusahalah mencontoh mereka, walaupun kamu tidak akan sama, tidak akan bisa seperti mereka. Karena paling tidaknya meniru orang-orang mulia, berusaha meniru, mencontoh orang-orang besar adalah kemuliaan. Dan seperti disebutkan, al-hayah mudayanah, hidup itu hutang piutang. Apa yang kamu hutangkan itu yang akan kamu mendapat bayarannya. Fabirru aba'akum yaburrakum auladukum. Maka bagi kita yang masih punya orang tua, setua apapun umur kita, kalau kita punya orang tua, kita anak namanya, baktilah, berbuat ihsanlah kepada orang tuamu, agar kelak anak-anakmu berbakti kepadamu. Sekarang kamu berbakti kepada orang tuamu, berbuat baik kepada mereka. Kelak ketika kamu tua, ketika kamu punya anak, kamu akan dibayar. Anak-anakmu akan bakti kepada dirimu, akan berbuat ihsan kepada dirimu. Wafaqallah al-jami'. lima yuhibbu wa yarda wa salatu wa salam ala rasulillah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.